Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memulai pada kesempatan yang baik ini di rumah Allah yang penuh berkah, pertemuan perdana pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yang artinya secara makna akidah yang bersinar, yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu sebuah kitab ringkas yang membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan-keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap muslim agar dia tergolong di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan barang siapa yang menyelisihi akidah ini, maka dia keluar dari Ahlus Sunnah, masuk ke dalam golongan sesat. Golongan sesat yang disebut Ahlul Bid'ah atau Ahlul Ahwa, golongan menyimpang, pengikut hawa nafsu. Jadi inilah pentingnya mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kita selamat dari penyimpangan-penyimpangan, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat, golongan-golongan yang sesat, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan mereka. Karena di dalam hadis yang masyhur, hadis tentang perpecahan umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka inilah pentingnya mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita termasuk golongan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan selamat dari golongan-golongan yang menyimpang yang telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar, semuanya di neraka. Oleh karena itu harus kita pelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita tidak termasuk orang-orang yang terancam masuk neraka tersebut. Maka di antara buku yang sangat direkomendasikan para ulama adalah kitab Lum'atul I'tiqad. Penulisnya adalah Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Nama lengkap beliau adalah Muwafaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama bin Miqdam bin Nasr bin Abdullah Al-Maqdisi Thumma Dimashqi As-Salihi. Itu nama beliau dan nasab beliau. Jadi namanya adalah Abdullah bin Ahmad. Gelar beliau yang banyak disebut para ulama adalah Muwafaquddin, artinya orang yang diberikan taufik di dalam agama. Kunyahnya adalah Abu Muhammad. Beliau lahir bulan Syaban tahun 541 Hijriah. Jadi masih belum terlalu jauh dari tiga kurun generasi terbaik. Tiga kurun generasi terbaik masih belum terlalu jauh. Beliau lahir di sebuah kampung yang bernama Jamma'il, berada di Gunung Nablus di Palestina. Kemudian beliau mulai menuntut ilmu dan telah menghafal Al-Quran ketika berumur 10 tahun dan menghafal buku-buku ringkas. Dan beliau memiliki seorang sepupu yang bersama-sama menuntut ilmu bersama beliau, yaitu Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam yang terkenal, penulisnya adalah Abdul Ghani Al-Maqdisi. Itu adalah sepupu beliau. Iya. Dan beliau juga berguru kepada sepupunya tersebut. Beliau menuntut ilmu sampai menggapai ilmu yang melimpah, sehingga para ulama memuji beliau karena keluasan ilmu beliau. Abu Amr ibn Salah, salah seorang ulama besar ahli hadis dari mazhab Syafi'i, beliau pernah berkata, "Ma ra'aitu mithla Syekh Al-Muwaffaq." Aku tidak pernah melihat orang yang lebih alim daripada Syekh Al-Muwaffaq, yaitu Imam Ibn Qudamah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau pernah berkata, "Ma dakhala Syam ba'dal Auza'i afqah min Syekh Al-Muwaffaq." Tidak ada ulama yang masuk ke negeri Syam yang lebih faqih, yang lebih berilmu setelah Al-Auza'i, melebihi Syekh Al-Muwaffaq, penulis kitab ini. Az-Zahabi rahimahullah berkata, "Ahadul a'immatil alam sahibut tasanif." Beliau adalah salah seorang imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Islam yang memiliki banyak karya-karya ilmiah. Inilah salah satu karya beliau. Dan karya beliau yang paling terkenal adalah kitab Al-Mughni. Antum kalau sering baca pembahasan fikih, selalu para ulama yang menulis penelitian ilmiah merujuk kepada Al-Mughni, salah satu rujukan. Kitab tebal besar, terdiri dari 10 jilid tebal. Itu karya Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, penulis kitab ini. Masih banyak lagi kitab beliau. Ada juga Al-Kafi, juga kitab fikih, terdiri dari 4 jilid. Terdiri dari 4 jilid. Dan beliau punya sebuah kitab Usulul Fikih yang banyak dikeluhkan oleh para penuntut ilmu. Kata mereka, berat mempelajarinya, pusing dalam Usulul Fikih, yang berjudul Raudatun Nadhir. Kita sudah sempat pusing dengan buku ini, Raudatun Nadhir, karya Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Luar biasa, sangat mendalam pembahasannya dalam Usulul Fiqh. Iya. Dan masih lagi, banyak lagi karya-karya beliau. Ada satu lagi yang terkenal, tapi ulama meragukan itu karya beliau atau saudara beliau, yaitu Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini juga buku terkenal, Mukhtasar Minhajul Qasidin, buku yang berbicara tentang Tazkiyatun Nufus, buku yang sangat bagus. Itu adalah ringkasannya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, maka Minhajul Qasidin itu membersihkan hadis-hadis palsu dan hadis-hadis dhaif yang ada dalam Ihya Ulumuddin. Iya. Ini jemaah sekalian, sekilas penulis kitab ini. Mungkin yang terakhir, di antara guru beliau adalah sepupu beliau sendiri, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Begitu pula seorang ulama terkenal di Irak, Abul Fath Nasr bin Fityan Asy-Syahir Bibnil Munna, yang terkenal dengan Ibnul Munna. Sedangkan murid-murid beliau, di antaranya yang terkenal adalah Abu Syamah, Abu Syamah Al-Maqdisi, dan Abu Muhammad Al-Munziri. Al-Munziri penulis kitab At-Targhib wa Tarhib, kitab yang terkenal At-Targhib wa Tarhib Al-Munziri. Iya. Intinya adalah penulis ini merupakan salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak diragukan lagi, beliau adalah salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu, ulama-ulama besar Ahlus Sunnah di masa ini kemudian merujuk kepada kitab beliau dan memberikan syarah, penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berpedoman pada kitab beliau. Berpedoman pada kitab beliau. Dan kitab beliau ini juga hanyalah berisi nukilan-nukilan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kitab ini termasuk buku penting yang menjadi rujukan para ulama dalam mempelajari dan menjelaskan kepada umat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita hendaklah berharap kepada Allah dan bermohon kepadanya, meminta pertolongan Allah agar kita bisa mempelajari buku ini sampai selesai. Ini pertemuan perdana. Mudah-mudahan kita pelajari buku ini sampai selesai. Usahakan kita hadir setiap pembahasan kitab ini sampai selesai kitab. Setelah selesai, kita berpindah lagi kepada kitab yang lebih tinggi atau lebih luas pembahasannya. Begitu cara belajar yang benar. Harus secara terkurikulum yang rapi dan menyelesaikan kitab demi kitab agar kita lebih memahami agama Allah yang mulia ini. Jadi jangan lompat-lompat. Kita dari awal sampai selesai. Iya. Dan alhamdulillah, insyaallah juga ada rekaman mungkin yang terlewatkan, tidak sempat disimak atau dicatat dengan baik, bisa mendengarkan rekaman. Iya. Dan kita jemaah sekalian telah menyaksikan sendiri bagaimana umat ini berpecah belah dan bagaimana para penyesat umat menyebarkan syubhat-syubhatnya untuk menyesatkan umat. Kenapa demikian? Karena pemahaman tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat minim di tengah-tengah masyarakat. Inilah sebab perpecahan ketika mereka berpaling dari akidah Ahlus Sunnah. Inilah sebab manusia gampang dibodoh-bodohi oleh para da'i atau para ustadz yang menebarkan syubhat, yang menyebarkan kesesatan, yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ilmu tentang akidah yang benar tidak tersebar di tengah masyarakat. Maka dari itu, kita punya tanggung jawab untuk belajar yang serius. Jangan main-main, belajar yang serius. Jangan tidur, jangan setengah-setengah. Serius belajar dan fokus pada satu kitab. Fokus sampai kita paham, kuasai, kita berusaha menghafalkan. Lalu kita berpindah kepada kitab yang lain. Begitu metode para ulama di dalam belajar. Diselesaikan satu kitab, dipahami dengan baik, kemudian berpindah kepada kitab yang lain. Bahkan tidak jarang para ulama sudah belajar kitab itu diulang-ulang lagi untuk dipelajari. Diulang-ulang lagi untuk dipelajari. Al-Muzani rahimahullah mempelajari Ar-Risalah karya Asy-Syafi'i 500 kali. 500 kali beliau pelajari satu kitab. Dan kata beliau, setiap aku pelajari lagi, aku dapat pelajaran yang baru. Aku bisa memetik pelajaran yang baru yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya. Ini satu kitab diulang-ulang. Maka bukan metode yang baik kalau kita hanya menghadiri di awal saja, atau di tengah saja, atau di akhir saja. Tapi dari awal sampai selesai. Bahkan seharusnya kita berusaha menghafal. Baik. Jemaah sekalian, insya Allah kita akan banyak memetik penjelasan, ringkasan dari syarahnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, salah seorang imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ini, yang kita kenali, yang kita sering dengar namanya. Ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ini ikut memberikan syarah pelajaran terhadap kitab ini, dan buku beliau telah dibukukan, yang asalnya dari ceramah beliau. Asalnya dari ceramah beliau, kemudian dibukukan, beliau periksa, kemudian diterbitkan. Iya. Itu biasanya buku-buku Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dari ceramah-ceramah beliau. Sedikit beliau menulis. Namun murid-murid beliau merekam dan menulis atau mentranskrip ceramah-ceramah beliau, diperlihatkan lagi kepada beliau, kemudian diterbitkan. Iya. Dan di awal kitab ini menjelaskan tentang al-asma' wa sifat, akidah al-asma' wa sifat. Salah satu ilmu terpenting yang berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan jemaah sekalian, ini pembahasan yang serius, butuh perhatian. Makanya jangan tidur. Dan mungkin bagi sebagian orang pembahasan ini kurang menarik. Beda kalau judulnya romantisme rumah tangga misalkan. Mungkin banyak yang hadir, banyak yang menarik. Iya. Atau ketika cinta bertasbih. Ya. Misalkan, mungkin banyak yang hadir, menarik. Tapi tema seperti ini, belajar akidah, bagi kebanyakan orang tidak menarik, kecuali orang-orang yang telah mengenal pentingnya akidah itu sendiri. Padahal ini ilmu yang paling penting. Ini ilmu yang paling penting. Iya. Kenapa saya ingatkan ini bagi sebagian orang tidak menarik? Karena mereka tidak akan perhatian. Kalau kita sudah paham ilmunya, kalau kita sudah mengerti betapa pentingnya akidah, itulah dasar agama kita. Walaupun bahasannya mungkin agak sedikit berat karena kita baru pertama mengikuti, tapi kita akan berusaha memahami dengan baik. Yang penting usaha. Yang penting bagi kita adalah usaha. Dan terkadang kita pelajari satu kitab, mungkin pemahaman kita belum sempurna. Namun kita pelajari kembali, akhirnya kita betul-betul mengerti. Jadi kadang ada proses. Atau kita ganti kitab, setelah selesai yang ini, kemudian kita berpindah pada kitab yang lain, lalu kita lebih paham. Kenapa? Karena dulu sudah pernah belajar tema yang sama di kitab yang lain. Jadi kadang-kadang berproses untuk memahami akidah yang benar, terutama terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Bagi sebagian orang pembahasannya berat, dan di sini termasuk banyak penyimpangan. Di dalam rububiyah, dalam uluhiyah Allah, itu lebih sedikit umat Islam yang menyimpang. Lebih sedikit dibandingkan yang menyimpang dalam asma' wa sifat. Iya. Jadi ini penting untuk kita berikan perhatian yang besar. Karena tidak sedikit umat Islam yang menyimpang di dalam akidah al-asma' wa sifat, dalam tauhidul asma' wa sifat. Bahkan juga ada segelintir ulama yang masih dianggap sebagai ahlu sunnah tapi tergelincir. Tergelincir itu artinya salah tanpa dia sadari, tanpa dia sengaja, dalam memahami al-asma' wa sifat. Artinya ini betul-betul materi penting untuk kita pelajari dari dasar, agar kita selamat dari penyimpangan. Baik, insyaallah ta'ala juga kita tentu menambahkan penjelasan-penjelasan dari buku-buku yang lain, tapi patokan utama kita adalah kita ringkas dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, jemaah sekalian, sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan beberapa kaidah penting yang beliau ringkas dari penjelasan-penjelasan para ulama salaf, para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Kaidah-kaidah ini bisa menjadi patokan kita, pedoman kita, agar selamat dari penyimpangan dalam memahami al-asma' wa sifat. Baik, beliau akan menjelaskan di sini empat kaidah, empat kaidah di dalam al-asma' wa sifat. Kaidah yang pertama, fil wujub nahwa nususil kitab wa sunnah fi asma'illahi wa sifatihi. Kaidah di dalam kewajiban kita, atau kaidah tentang kewajiban kita terhadap nas-nas Al-Quran dan sunnah yang berbicara tentang al-asma' wa sifat. Apa kewajiban kita? Apa kewajiban kita terhadap nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla? Maka kata beliau rahimahullah, yang wajib bagi kita terhadap nas-nas atau teks-teks Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah adalah ibqa'u dilalatiha ala zahiriha, membiarkan penunjukan dalil itu sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan zahirnya. Min ghairi taghyirin, tanpa merubah, tanpa merubah penunjukannya. Kenapa jemaah sekalian? Apa maksudnya tanpa merubah? Maksudnya jangan kita tafsirkan sampai keluar dari zahirnya. Zahirnya itu artinya yang terlihat jelas. Maka apabila kita dapatkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, kita imani sesuai dengan zahirnya. Jangan kita rubah maknanya. Jangan kita bawa kepada makna selain zahirnya. Inilah jemaah sekalian, manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian beliau berikan contoh surat Al-Ma'idah ayat ke-64. Allah Azza wa Jalla berfirman, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah terbuka, dia berinfak kepada siapa yang dia kehendaki. Bagaimana caranya menerapkan kaidah ini terhadap dalil ini? Kata Syekh, kaidahnya adalah imani sesuai zahirnya. Maksudnya gimana? Kalau Allah mengatakan tangan, dia punya tangan dalam ayat ini, maka kita pun mengimani sesuai zahirnya. Betul-betul Allah punya tangan. Itu adalah tangan yang hakiki. Enggak boleh kita rubah artinya. Kita keluarkan dari makna zahirnya. Misalkan kita mengatakan sebenarnya itu bukan tangan, maksud Allah kekuatan. Enggak boleh. Dari mana kita punya ilmu sehingga kita berani mengatakan tangan Allah itu bukan maksudnya Allah punya tangan, bukan. Tapi maksudnya Allah punya kekuatan. Kekuatan betul milik Allah, tangan juga milik Allah. Ini maknanya. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini manhajus salaf. Tidak ada satupun generasi salaf dari kalangan sahabat, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menafsirkan maksud tangan di situ bukan tangan secara hakiki, tapi artinya adalah kekuatan atau keinginan memberikan nikmat. Tidak ada. Ini manhajus salaf. Beriman sesuai zahir ayat. Jangan ditakwil sehingga keluar dari makna zahir tanpa ilmu, tanpa dalil. Kalau kita berani melakukannya, maka kita termasuk orang yang berbicara tanpa ilmu. Yang Allah ingatkan diantaranya di surat Al-A'raf ayat ke-33. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan atas kalian berbicara atas Allah yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Jadi kita jangan sok tahu ketika berbicara tentang Allah. Jangan sok tahu. Harus berdasarkan dalil. Apa yang Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran dan Sunnah, kita imani seperti yang Allah katakan, seperti zahirnya. Seperti zahirnya. Jangan kita tafsirkan kecuali dengan ilmu. Iya. Dan jemaah sekalian, ketika kita menafsirkannya, sebenarnya di situ mengandung tuduhan seakan-akan Allah lemah di dalam mengungkapkan apa yang dia maksud, sehingga perlu kita tafsir. Dipahami? Kalau ada satu ayat Allah mengabarkan dia punya tangan, lalu kita sebut sebenarnya itu bukan tangan, itu kekuatan, seakan-akan kita menuduh Allah itu lemah untuk mengabarkan kepada kita dia punya kekuatan, tapi disebutkan dengan kata tangan. Kalau Allah ingin menjelaskan tentang sifat kekuatan, Allah katakan kekuatan. Tangan ya tangan, kekuatan kekuatan. Betul, tangan Allah tentu maha kuat. Tapi bukan berarti Allah enggak punya tangan, Allah punya tangan. Kekuatan juga milik Allah. Kalau kita mengatakan itu bukan maksudnya tangan, tapi maksudnya kekuatan, dari mana kita menafsirkan seperti itu? Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama mengingatkan kita, sebenarnya yang mereka lakukan itu bukan tafsir. Karena tafsir itu hakikatnya bagus. Tafsir itu adalah memaknai yang sebenarnya. Sedangkan yang mereka lakukan adalah tahrif, penyelewengan makna, yaitu menafsirkan tanpa ilmu. Baik, ini kaidah yang pertama. Jangan kita berbicara tanpa ilmu. Biarkan ayat-ayat dan hadis itu sesuai zahirnya. Karena Allah berbicara dengan lisan Arabiyyin mubin, bahasa lisan Arab yang jelas. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling fasih untuk mengungkapkan kepada kita tentang Allah, tentang nama-namanya, dan tentang sifat-sifatnya. Jangan kita sok merasa lebih tahu daripada Allah dan Rasulnya dalam mengungkapkan makna dan sifatnya. Iya. Dan jemaah sekalian, di ayat ini Al-Maidah ayat ke-64 ada faedah penting. Ayat ini dalam rangka bantahan kepada orang-orang Yahudi. Ketika orang Yahudi mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu, makanya Allah bantah dengan ayat ini. Bal yadahu mabsutatan, tangan Allah tidak terbelenggu tapi terbuka. Yunfiku kaifa yasha, dia berinfak kepada siapa yang dia kehendaki. Nah jemaah sekalian, Allah membantah ucapan orang Yahudi tangan Allah terbelenggu, dan Allah tidak membantah sama sekali keyakinan mereka dan ucapan mereka Allah punya tangan. Artinya apa? Orang-orang Yahudi mengimani Allah memiliki tangan. Cuman kurang ajarnya mereka adalah mereka bilang Allah punya tangan tapi tangannya terbelenggu. Di situ kurang ajarnya. Nah jemaah sekalian, kok bisa orang Yahudi mengimani Allah punya tangan dan Allah tidak membantah mereka, tidak menyalahkan mereka, tapi ada orang yang mengaku Muslim tidak mengimani sifat tangan Allah? Makanya kadang-kadang ahlul bid'ah, orang sesat itu bisa jadi lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Karena memang agama Yahudi dan Nasrani pada asalnya agama Allah, sebelum mereka rubah-rubah. Makanya jangan heran kalau kemudian masih tersisa dalam agama mereka keyakinan-keyakinan atau ajaran-ajaran yang mirip dengan ajaran Islam, karena sama-sama dari Allah pada asalnya. Namun banyak yang telah mereka rubah-rubah, ditambahi dan dikurangi. Iya. Ini faedah. Kita masuk kaidah yang kedua. Fi asma'illahi ta'ala. Kaidah di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kaidah di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, dalam kaidah ini beliau menyebutkan empat cabang kaidah terkait dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Al-far'ul awal, cabang yang pertama, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Semua nama-nama Allah maha indah. Ini cabang kaidah kedua yang pertama. Kaidah kedua, kaidah di dalam asma Allah. Yang pertama, nama-nama Allah semuanya husna. Apa artinya husna? Yang maha indah, yang sampai pada puncak keindahan dan kebaikan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna. Kata Allah Azza wa Jalla, dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-namanya tersebut. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Jemaah sekalian, perhatikan ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita hanya Dia pemilik al-asmaul husna, nama-nama yang maha indah. Lalu Allah perintahkan kepada kita berdoa dengan menyebut nama-namanya tersebut. Oleh karena itu, ayat ini menjelaskan kepada kita pentingnya mempelajari nama-nama Allah. Kenapa? Karena kita disuruh berdoa dengan menyebutnya. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkannya kalau kita tidak mempelajarinya? Kemudian dalam ayat ini ada pelajaran penting. Allah mengatakan, وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah tersebut, mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Perhatikan jemaah sekalian, Allah suruh kita untuk meninggalkan mereka. Artinya apa? Jangan jadikan mereka sebagai rujukan kita, ustadz kita, guru kita. Jadi ini serius, penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat Allah. Tapi apa yang terjadi? Sebagian orang malah menjadikan rujukannya dalam beragama, ustadznya, gurunya, orang yang menyimpang dalam akidah ini. Padahal ini akidah mendasar di dalam Islam. Baik. Yang menjadi pendalilan adalah Al-Husna. Nama-nama Allah semuanya maha indah. Iya. Apa maknanya jemaah sekalian kaidah ini? Artinya, setiap nama Allah pasti menunjukkan makna yang indah, makna yang agung. Sehingga apabila satu nama tidak menunjukkan makna yang indah, pasti itu bukan nama Allah. Ini kaidah. Kalau dia tidak menunjukkan makna yang indah, pasti dia bukan nama Allah. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena ada sejumlah dalil yang sekilas kalau kita lihat seakan-akan menunjukkan itu nama Allah, padahal bukan. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubud dahr fa inna Allaha huwad dahr." Ini hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian mencaci waktu, karena Allah adalah waktu." Ad-dahr. Nah, jemaah sekalian, ada sebagian ulama, di antaranya Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah wa ghafarallah, beliau kemudian berkesimpulan, kalau begitu nama Allah Ad-Dahr, waktu. Tapi secara zahir kita lihat waktu itu tidak mengandung makna yang indah. Iya kan? Beda dengan Ar-Rahman yang maha penyayang, Ar-Rahim yang maha pengasih. Tapi waktu tidak mengandung keindahan. Nama Allah pasti indah. Bukan hanya indah, maha indah, sangat indah. Maka tahulah kita bahwa waktu itu bukan nama Allah. Ditambah lagi dengan lanjutan hadis. Lanjutan hadis, yuqallibul laila wan nahar. Allah dialah yang membolak-balikan waktu malam dan siang. Oleh karena itu jemaah sekalian, para ulama ahlu sunnah mentakwil atau menafsirkan hadis ini. Hadis ini mengatakan Allah dialah waktu. Tapi ulama menafsirkan bukan. Bukan secara zahir. Allah bukan waktu. Allah tidak memiliki nama waktu. Tapi maksud hadis ini kata para ulama adalah Allah yang menguasai waktu, pemilik waktu, penguasanya. Makanya golongan ahlul bid'ah kemudian mengatakan, katanya kalian gak mentakwil, katanya kalian tidak menafsirkan. Itu buktinya kalian menafsirkan. Maka ulama ahlus sunnah mengatakan, kalian yang salah paham. Kami bukan tidak mentakwil, kami bukan tidak menafsirkan, tapi kami menafsirkan, namun menafsirkan dengan ilmu, dengan dalil. Apa dalilnya? Lanjutan hadis itu sendiri. Yuqallibul laila wan nahar. Allah yang membolak-balikan waktu malam dan siang. Jadi lanjutan hadis menunjukkan bukan Allah waktu, Allah yang menguasai waktu. Karena dalam lanjutan hadis dikatakan Allah membolak-balik waktu. Iya. Ini contoh jemaah sekalian penakwilan yang sahih. Penakwilan yang benar. Iya. Jadi tidak boleh ditakwilkan tanpa ilmu. Ini terkait kaidah yang pertama. Baik, kaidah yang kedua, seluruh nama-nama Allah maha indah. Ini cabang yang pertama dari kaidah yang kedua. Kemudian al-far'u tsani, cabang yang kedua dari kaidah yang kedua. Atau kaidah kedua tentang nama-nama Allah. Asma'ullahi ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Artinya, nama-nama Allah sangat banyak. Nama-nama Allah sangat banyak. Iya. Dalilnya apa? Sebuah hadis yang masyhur. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berdoa, As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan setiap namamu yang engkau namakan untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik. Atau engkau turunkan tentang nama itu di dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik. Atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Aw istatharta fi ilmi al-ghaibi indak. Aw istatharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak. Atau nama yang ilmunya engkau khususkan pada ilmu gaib yang ada di sisimu. Hanya engkau yang tahu. Maka jemaah sekalian, kalau kita perhatikan hadis ini, menunjukkan kepada kita nama-nama Allah sangat banyak, tidak terbatas jumlahnya. Maksudnya, kita enggak berhak membatasi. Kita enggak berhak membatasi nama-nama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini sekaligus bantahan terhadap penetapan atau pembatasan sifat Allah 20. Kenapa? Karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Sebagaimana akan kita sebutkan di kaidah yang ke-4, setiap nama Allah mengandung sifat. Artinya, kalau seandainya Allah memiliki nama 99, berarti minimal 99 sifat. Karena setiap nama Allah mengandung sifat. Beda dengan makhluk. Namanya bagus sekali Muhammad, tapi kelakuannya, sifatnya tidak mencerminkan namanya. Tapi Allah setiap namanya mengandung, mencerminkan sifatnya. Gak mungkin tidak mengandung makna. Nama Allah tidak mengandung sifatnya. Gak mungkin. Contohnya Allah Al-Qawi namanya, yang maha kuat. Pasti Allah maha kuat sifatnya. Allah memiliki nama Ar-Rahman, yang maha penyayang. Pasti punya sifat kasih sayang. Dan seterusnya. Iya. Jadi seandainya Allah punya nama 99 saja, berarti minimalnya punya 99 sifat. Padahal sifat-sifat Allah itu lebih luas. Nanti akan datang kaidahnya tentang sifat Allah. Sifat Allah lebih luas. Karena setiap nama Allah mengandung sifat Allah, tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat Allah mengandung nama Allah. Insyaallah ini akan datang kaidahnya. Jadi sifat Allah lebih luas daripada nama Allah. Seandainya jumlah nama Allah hanya 99, minimalnya Allah punya 99 sifat. Maka dari mana kita berani membatasi sifat Allah hanya ada 20? Iya. Dan jemaah sekalian, ternyata hadis tentang nama Allah ada 99 itu pun bukan bermaksud membatasi. Bukan bermaksud membatasi. Karena hadis yang baru saja kita bacakan menunjukkan nama Allah tidak bisa kita membatasi. Lalu bagaimana memahami hadis innalillahi tis'an wa tis'in asman? Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa melakukan ihsa padanya, dia akan masuk surga. Jemaah sekalian, tentang hadis ini memahaminya ada beberapa kesalahan yang perlu kita luruskan. Kesalahan yang pertama, memahami nama Allah hanya 99. Inilah yang terkait dengan pembahasan kita. Kaidah kedua tentang nama-nama Allah. Kalau ada orang yang membatasi nama Allah hanya 99 berdasarkan hadis ini, maka dia telah salah paham. Para ulama Ahlussunnah menjelaskan, hadis ini sama sekali enggak mengandung pembatasan. Beda kalau hadis ini tegas-tegas mengatakan Allah hanya punya 99 nama. Tapi enggak ada kata hanya di situ. Hanya dikatakan Allah memiliki 99 nama, bukan pembatasan. Jadi jumlah 99 itu bukan sebuah pembatasan. Kata para ulama, itu mirip, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, mirip dengan kita mengatakan saya punya uang 100 dirham atau uang kita 1 juta misalkan. Ini saya sudah siapkan untuk bersedekah kepada anak yatim itu. Apakah itu bermakna uang saya hanya 1 juta itu? Tidak kan? Masih ada yang lain. Kemungkinan besar masih ada yang lain. Tapi untuk disedekahkan kepada anak yatim itu hanya 1 juta itu saja. Jadi ini bukan sebuah pembatasan. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, salah menafsirkan man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa melakukan ihsa padanya, dia akan masuk surga. Ditafsirkan dengan barang siapa menghafalnya. Makanya ada sebagian orang berlomba-lomba menghafal Al-Asmaul Husna. Karena dalam hadis ini dikatakan, siapa yang menghafal 99 ini, dia masuk surga. Padahal makna ihsa bukan sebatas menghafal. Maknanya mencakup tiga makna. Yang pertama, mempelajari lafaz dan maknanya. Termasuk di situ menghafal. Tapi bukan hanya hafal, tahu artinya juga. Ini yang pertama. Yang kedua, digunakan dalam berdoa. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 180 tadi. Kemudian yang ketiga, ini yang terpenting. Mengamalkan konsekuensinya. Bagaimana caranya mengamalkan konsekuensinya? Contohnya Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Bagaimana cara mengamalkan konsekuensinya? Jangan kita harapkan rezeki dari selain Allah. Jangan bergantung hati kita untuk mendapatkan rezeki kepada pekerjaan kita, bos kita, perusahaan kita. Gantungkan kepada Allah. Itu cara mengamalkannya. Jadi ini yang dimaksud dengan ihsa. Tiga makna ini. Menghafal dan memahami artinya, berdoa dengannya. Berdoa, ya Allah ya Razzaq, berikan aku rezeki. Mengamalkan makna dan kandungannya. Bergantung hati hanya kepada Allah untuk mendapatkan rezeki. Jangan bersandar kepada selain Allah. Maka siapa yang melakukan ini, inilah yang akan masuk surga. Iya. Kesalahan yang ketiga dalam memahami hadis ini, yaitu menentukan 99 nama dengan lanjutan hadis ini. Ini hadis sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Tapi ada lanjutannya, bukan riwayat Bukhari dan Muslim, namun riwayat At-Tirmidzi, dan lanjutannya itu dhaif. Apa lanjutannya? Rincian 99 nama Allah. Dan itulah yang tercetak di sebagian mushaf Al-Qur'an di halaman dalam yang pertama. Pernah lihat ya? Atau di halaman akhirnya, atau dijadikan kaligrafi di rumah-rumah, 99 nama Allah. Ada pula yang menyanyikannya menjadi nasyid. Iya. Padahal itu hadisnya dhaif. Walaupun sebagian besar nama-nama Allah yang ada di dalam situ ditetapkan dengan dalil lain yang sahih. Tapi ada beberapa yang sama sekali enggak ada dalil lain. Contohnya adalah Al-Muntaqim. Itu bukan nama Allah, tapi terdapat di situ. Iya. Tidak ada hadis sahih yang menjelaskan itu adalah nama Allah Azza wa Jalla. Baik. Kesimpulannya, kaidah yang kedua adalah tidak boleh kita membatasi jumlah nama Allah. Kaidah yang ketiga terkait nama-nama Allah, asmaullahi la tathbut bil aql wa innama tathbut bis syar'i. Nama-nama Allah tidak boleh ditetapkan dengan akal, hanyalah boleh ditetapkan dengan syariat, yaitu dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh kita kasih nama Allah sendiri semau kita. Kita akan terjerumus dalam kekafiran. Contohnya jemaah sekalian, satu kaum yang kafir yang menamakan Allah bukan dengan namanya. Ada yang bisa berikan contoh? Hah? Yang bisa berikan contoh enggak dapat hadiah. Ada buku kecil nih. Apa contohnya jemaah sekalian? Terkenal sekali contohnya. Bukan enggak ingat, enggak terpikirkan. Ya. Satu kaum mereka yang menamakan Allah dengan Al-Ab. Apa arti Al-Ab? Hah? Bapak. Mereka namakan Allah dengan Bapak. Itu bukan nama Allah, karena itulah mereka kafir. Ini hati-hati, bisa jadi kafir. Menamakan Allah dengan Bapak dan mensifatkan Allah punya anak. Ini contoh, menamakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya. Iya. Jadi enggak bisa kita tentukan sendiri siapa nama Allah. Harus berdasarkan dalil syar'i. Begitu pula sifat-sifat Allah, enggak bisa kita tentukan sendiri. Iya. Kemudian yang keempat, adapun yang ketiga tadi, kenapa enggak bisa kita tentukan sendiri? Karena kita harus berbicara dengan ilmu. Dan ilmu itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak berbicara sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, berarti kita menambah-nambah di dalam agama. Iya. Al-Far'ur Rabi, kaidah yang keempat terkait asma wa sifat. Kullu ismin min asma'illahi ta'ala fa innahu yadullu ala dhatillahi wa ala sifatillati tadammanaha. Setiap nama Allah Azza wa Jalla maka menunjukkan terhadap zat Allah dan terhadap sifat yang terkandung di dalamnya. Ini yang saya katakan tadi. Setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Setiap nama Allah menunjukkan kepada tiga. Menunjukkan kepada tiga. Yang pertama, zat Allah. Yang kedua, makna atau sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Apa yang ketiga? Wa 'alal athar al-mutarattab 'alaihi in kana muta'addiyan. Dan juga menunjukkan terhadap pengaruh dari nama tersebut apabila namanya bersifat muta'addi. Bersifat muta'addi. Nanti akan kita jelaskan apa artinya sifat muta'addi. Saya bingung mau terjemahin apa. Ya. Tapi lebih bagus dijelaskan maknanya, bukan diterjemahkan. Karena kadang-kadang bahasa kita terbatas untuk menerjemahkan bahasa Arab. Atau yang menerjemahnya yang memang mungkin kurang pintar. Ya. Jadi jemaah sekalian, Syekh menjelaskan, nama Allah ada dua bentuk. Muta'addi dan ghairu muta'addi. Muta'addi dan ghairu muta'addi. Muta'addi itu, muta'addi artinya yang ada pengaruh kepada yang lain. ada pengaruh pada yang lain. Ya, sulit diterjemahkan, tapi kalau kita berikan contoh akan menjadi jelas. Makanya dikatakan bil mithal yattadihul maqal, dengan contoh ungkapan menjadi lebih jelas. Contohnya nama Allah Ar-Rahman, ini contoh yang mutaaddi. Antum punya buku terjemahan, apa terjemahan di situ akhir? Membutuhkan objek. Ya. Tapi kayaknya kurang tepat juga itu. Ya. Membutuhkan objek. Ya. Mungkin itu secara bahasa. Karena kalau kita sebut membutuhkan, Allah enggak butuh siapa-siapa gitu. Ya. Secara bahasa dia membutuhkan objek. Contohnya Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Mutaaddi artinya ada pengaruh kepada yang lain. Yaitu ada yang disayangi. Itu maknanya, ada yang disayangi. Enggak ada gunanya kalau Allah punya nama Ar-Rahman tapi tidak menyayangi siapa-siapa. Enggak mungkin. Katanya dia orang yang penyayang. Tapi enggak ada siapa-siapa yang dia sayangi. Semuanya dia benci, misalkan. Itu maknanya, mutaaddi. Itu maknanya dan contohnya. Iya. Adapun ghairu mutaaddi, nah berarti yang tidak membutuhkan objek. Contohnya adalah Syekh memberikan contoh al-azim, Allah yang maha agung. Allah yang maha agung. Iya. Nah, jemaah sekalian, dua bentuk nama ini penunjukannya kalau dia mutaaddi, tiga yang harus kita imani. Kalau dia ghairu mutaaddi, tidak membutuhkan objek, maka dua. Nah, sekarang yang dua dulu. Yang ghairu mutaaddi, al-azim. Allah memiliki nama al-azim, yang maha agung. Maka dua yang ditunjukkan oleh nama ini. Yang pertama, ada zat yang memiliki nama ini. Enggak mungkin ada nama tapi zatnya tidak ada. Yang kedua, zat ini bersifat maha besar. Zat ini agung besar. Baik kemuliaannya maupun zatnya. Zat yang maha besar. Semuanya selain dia kecil dan hina. Jadi dua yang ditunjukkan. Contoh lain, nama Allah Al-Ali, yang maha tinggi. Maka menunjukkan dua. Pertama, ada zat Allah. Enggak mungkin punya nama tanpa zat. Yang kedua, menunjukkan dia memiliki sifat Al-Ulu, ketinggian. Sifat yang maha tinggi. Ini contoh yang pertama. Dan sebagai faedah, insyaallah ada pembahasan juga tersendiri. Namun faedah, sifat tinggi Allah itu ada tiga bentuk. Yang pertama, tinggi sifat-sifatnya atau kemuliaannya. Semua sifat-sifatnya maha mulia, maha tinggi kemuliaannya. Tidak ada yang lebih mulia daripadanya. Yang kedua, ulul qahar, tinggi kekuasaannya, melebihi seluruh makhluk. Dan dua yang pertama ini tidak diingkari oleh seorang muslim pun. Yang ketiga, ada sebagian mengingkari, yaitu uluwudzat. Uluwudzat, tinggi zat Allah. Artinya apa? Berada di atas segala sesuatu. Berada di atas segala sesuatu. Jadi dari nama Allah Al-Ali, kita sudah bisa mengenal dia yang maha tinggi, berada di atas segala sesuatu. Itu baru dari namanya. Belum lagi dalil-dalil yang lain yang sangat tegas. Misalkan Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsy. Dan dalil-dalil menunjukkan arsy itu adalah makhluk yang posisinya paling tinggi serta paling besar. Allah istiwa di atasnya. Dan walaupun misalkan tidak ada nama itu, tidak ada pengabaran Allah di atas arsy, dari nama Allah Al-Ali saja sudah bisa kita pahami. Allah yang maha tinggi. Iya. Jadi yang ditunjukkan adalah dua. Namun kalau namanya muta'addi, yang katanya membutuhkan objek atau kalimatnya membutuhkan objek, maka menunjukkan tiga. Menunjukkan tiga. Yang pertama, menunjukkan adanya zat Allah. Contohnya Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Maka itu menunjukkan adanya zat Allah yang memiliki nama tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, menunjukkan Allah memiliki sifat yang terkandung di dalam nama itu. Apa sifat yang terkandung dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Sifat kasih sayang. Cuman bedanya, dalam Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang dzatiyah, sedangkan dalam Ar-Rahim sifat kasih sayang fi'liyah. Apa perbedaannya? Sifat kasih sayang dzatiyah maknanya adalah Allah selalu bersifat kasih sayang, tidak pernah terlepas darinya sifat itu. Selalu melekat pada diri Allah, tidak pernah terpisah. Sedangkan sifat kasih sayang yang terkandung dalam nama Ar-Rahim adalah perbuatan Allah menyayangi hamba-hambanya yang dia kehendaki, yang tergantung pada kehendaknya. Siapa yang dia kehendaki disayangi, maka disayangi. Makanya disebut sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Allah lakukan kalau dia menghendaki. Iya, itu perbedaan sifat kasih sayang yang terkandung dalam nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Namun intinya dalam pembahasan kita, pasti nama Allah mengandung sifat Allah. Iya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan bahwa nama itu berpengaruh kepada kita sebagai makhluk. Karena nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah kalimat atau kata yang membutuhkan objek, yaitu ada makhluk-makhluk yang Allah sayangi, yang Allah rahmati, yaitu siapa yang Allah kehendaki. Iya. Jadi itu penunjukan yang ketiga atau kandungan yang terdapat dalam nama Ar-Rahman yang ketiga. Sekali lagi, yang pertama terkandung penunjukan adanya zat Allah. Karena ada namanya, berarti ada zatnya. Yang kedua, sifat yang terkandung di dalam nama itu. Nah, yang ketiga, adanya pengaruh dari nama itu. Apa pengaruhnya? Allah menyayangi hamba-hambanya yang dia kehendaki. Baik, inilah jemaah sekalian, kaidah yang keempat. Tersisa dua kaidah lagi, tapi masih cukup panjang penjelasannya. Barangkali sudah ada yang agak pusing-pusing. Jadi kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Iya. Wallahu alam, mungkin sampai di sini ada tanya jawab, saya persilahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti udah paham semua. Silakan akhi. Yang lain tulis silakan. Baik. Jadi pertanyaannya, mengapa ada ulama padahal mereka orang-orang yang bertakwa, dan orang bertakwa itu Allah berikan furqan, namun kenyataannya ada juga ulama yang tergelincir dalam kesalahan padahal mereka diberikan furqan? Iya, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Maka jemaah sekalian, kenapa ada orang-orang yang bertakwa yang terjerumus dalam kesalahan? Karena mereka masih manusia biasa. Mereka bukan malaikat. Bukan pula para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu, akidah ahlus sunnah wal jamaah yang maksum itu hanya para nabi dan rasul yang terjaga dari kesalahan dan dosa. Karena mereka masih manusia biasa, sehebat apapun ketakwaan mereka, bukan hanya takwa, hafalannya begitu banyak, tapi mereka masih mungkin terjerumus dalam kesalahan. Karena mereka masih manusia biasa. Dan Allah tidak memberikan kemaksuman kepada mereka selain para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam. Iya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah agar kita tidak menjadikan para ulama itu sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Ini hikmahnya. Mereka hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Mungkin benar, mungkin salah. Walaupun kalau kita kemungkinan salahnya lebih banyak, kalau mereka kemungkinan salahnya lebih sedikit, tapi tetap saja mungkin salah. Dan yang Allah tetapkan sebagai rujukan kita dalam beragama yang tidak mungkin salah hanyalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita menyadari para ulama itu masih mungkin salah, sedangkan yang tidak mungkin salah adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ijma ulama, kesepakatan ulama itu enggak mungkin salah. Kalau mereka masih berbeda pendapat, ada kemungkinan satunya benar, satunya salah. Tapi kalau mereka sudah sepakat, itu pasti benar. Sebab Nabi SAW telah bersabda, innallaha la yajma'u ummati 'alad dalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan umatku, membuat mereka sepakat di atas kesesatan. Iya. Ketika kita menjadikan ulama dia selalu pasti benar, walaupun jelas-jelas apa yang dia katakan ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita telah menuhankan dia. Hati-hati, ini syirik yang mungkin sebagian orang tanpa sadar melakukannya. Sudah jelas ada ayatnya, sudah jelas ada hadisnya, tapi dia mengatakan, tapi kata Pak Kiai saya, gak begitu. Padahal ayatnya jelas, hadisnya jelas. Tapi kata Ustadz saya Ustadz Kibar loh. Padahal dalilnya jelas, Ustadznya salah. Maka mereka telah menyembah Kiainya dan Ustadznya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Walaupun asal ayat ini berbicara tentang Yahudi dan Nasrani. Makanya kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan At-Tirmidzi, ketika beliau mendengarkan ayat ini, beliau merasa heran. Maka beliau berkata, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami enggak menyembah pendeta kami. Kok dalam ayat itu dikatakan, kami menyembah ulama dan ahli ibadah kami? Maka Nabi SAW nanya balik kepadanya, bukankah para pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Kalian pun ikut menghalalkan dan mengharamkan. Kata sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, betul ya Rasulullah. Babi haram, pendeta bilang halal, mereka halalkan. Itu contoh. Dalam agama mereka haram. Maka Nabi SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum. Itulah yang dimaksud beribadah kepada para pendeta kalian. Sama saja. Kalau kita perlakukan ulama kita seperti itu, kita telah menyembah dia. Ada dalil jelas, ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang bertentangan dengan pendapat ulama kita. Tapi kita lebih memilih pendapat ulama kita, maka kita telah menuhankan dia. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, karena kemampuan masing-masing ulama berbeda-beda. Berbeda-beda kemampuannya. Kemampuan dalam menuntut ilmu, kemampuan dalam menghafal, dan bisa saja itu terjadi karena perbedaan ketakwaan. Ketakwaan itu kan enggak satu tingkatan. Itulah sebabnya mengapa pendapat para sahabat yang paling mendekati kebenaran, karena mereka yang paling bertakwa. Enggak mungkin disamakan dengan pendapat-pendapat generasi berikutnya. Sampai-sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sahabat sepakat, pasti aku ikuti kesepakatan itu. Tapi kalau sahabat berbeda pendapat dalam satu permasalahan, misalkan ada dua pendapat sahabat, maka aku akan memilih satu dari dua pendapat tersebut. Aku tidak akan membuat pendapat yang ketiga. Pasti kebenaran ada pada salah satu dalam pendapat mereka. Aku akan pelajari mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang aku ikuti. Ini prinsip agama, beragamanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau ada dua pendapat di kalangan sahabat, beliau pilih salah satunya yang beliau pelajari lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, beliau tidak akan membuat pendapat yang ketiga. Kalau tidak ada dari sahabat, tidak pula dari tabi'in, barulah beliau akan berijtihad berdasarkan ilmu yang beliau miliki. Nah, ilmu masing-masing orang itu berbeda-beda. Mungkin saja karena beda ketakwaan atau beda dalam berguru, atau luasnya dia menemui para guru, luasnya dia belajar, luasnya daerah yang dia kunjungi untuk menemui para guru-guru. Sehingga ada satu hadis yang sampai kepada seorang ulama, tapi kepada yang lain enggak sampai. Dan orang yang ulama yang ilmunya, hadisnya tidak sampai kepadanya, dia pun berijtihad. Nah, terkadang ijtihadnya sesuai dengan hadis sahih, terkadang juga tidak sesuai. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah berpesan, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah madhabku. Artinya kalau kita dapatkan ijtihad Imam Syafi'i tidak sesuai dengan hadis sahih, karena hadis itu belum sampai kepada beliau, Imam Syafi'i telah berpesan, tinggalkan pendapatnya, ikuti hadis sahih tersebut. Karena ilmunya belum sampai kepada beliau. Iya. Jadi itu sebabnya jemaah sekalian, mengapa ada yang tergelincir dalam kesalahan. Cuman bedanya antara ulama ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu umumnya mereka tahu kebenaran tapi berpaling dari kebenaran itu. Tapi ulama ahlu sunnah yang terjerumus dalam kesalahan, dan umumnya bukan kesalahan prinsip, tapi kesalahan-kesalahan yang tidak sampai pada tingkatan prinsip agama, tapi cabang agama, yaitu kebanyakan dalam masalah fikih. Bukan karena dia menolak kebenaran, tapi karena dalilnya belum sampai, sehingga mereka walaupun salah tidak berdosa karena ijtihad, malah berpahala. Nabi SAW bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahada fa asab falahu ajran. Wa idza jtahada fa akhta'a falahu ajrun." Kalau orang yang menentukan satu hukum lalu dia berijtihad, lalu dia benar, dia dapat dua pahala. Kalau dia salah, dia dapat satu pahala. Jadi, maka dari itu, walaupun ada ulama ahlu sunnah wal jamaah yang bersalah, tidak boleh kita celah, tidak boleh kita jatuhkan. Berbeda dengan golongan ahlul bid'ah, mereka memang menentang kebenaran. Iya, wallahu alam. Bolehkah kita menjadikan rujukan atau mengambil faedah dari salah satu syekh tetapi beliau terjatuh dalam akidah Mu'tazilah? Tentunya tidak boleh. Karena akidah yang menyimpang menjadikan seseorang itu keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Dan berguru harus kepada ahlus sunnah wal jamaah. Ya, walaupun di sini dikatakan mengambil faedah. Terkadang mengambil faedah bisa jadi maknanya berguru. Bisa jadi juga maknanya kebetulan kita dengar tanpa kita berguru kepadanya. Maka kalau kebetulan kita dengar tanpa kita berguru kepadanya, apabila benar tentu kita terima. Setan sekalipun yang berkata. Makanya ketika setan menasihati Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk membaca ayat kursi supaya enggak diganggu setan. Coba jemaah sekalian, setan menasihati Abu Hurairah baca ayat kursi supaya kamu enggak diganggu setan. Ketika Abu Hurairah melaporkan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Sadaqaka wa huwa kadzub." Dia benar, walaupun dia sebenarnya pendusta besar, tapi kali ini dia benar. Artinya, dia enggak disalahkan kalau memang dia benar dalam pendapat tersebut. Tapi apakah itu artinya setan kita boleh jadikan guru dengan alasan ambil baiknya buang buruknya? Kalau konsisten dengan kaidah ini, setan pun bisa dijadikan guru. Ambil baiknya, buang buruknya. Ternyata masih ada baiknya juga dia. Ternyata masih ada baiknya. Iya. Jadi beda mengambil faedah tanpa kita sengaja dan kita menjadikan dia sebagai seorang guru yang kita sengaja hadir duduk di majelisnya atau kita panitia kajian kita undang dia mengajar. Maka manhaj ahlu sunnah wal jamaah melarang kita berguru kepada orang-orang yang sesat, orang-orang yang menebarkan syubhat. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya surat Ali Imran ayat ke-7. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, mereka akan mencari dalil-dalil untuk dijadikan syubhat. Jadi pakai dalil tapi mendukung kesesatan, pakai dalil tapi menyelisihi ahlu sunnah. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Mereka ingin menyesatkan dan membuat-buat tafsir sendiri tanpa mengikuti ahlu sunnah wal jamaah. Ini makna ayat ini. Baca tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir beliau hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ayat ini. Fa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina sammallahu fahdharuhum. Kalau kamu lihat ada orang yang cari-cari dalil untuk membuat syubhat ini, pendapatnya menyimpang tapi berdalil. Kalau kamu lihat orang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah yang Allah maksudkan dalam ayat ini. jauhi mereka. Nabi SAW suruh jauhi, suruh berhati-hati, bukan suruh mendekat dan bermajelis dengan mereka. Ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam menuntut ilmu. Iya. Tapi beda halnya dengan tadi sudah kita bicarakan panjang lebar, ada dia ulama ahlu sunnah namun terjerumus dalam kesalahan tanpa dia sadari. Sifatnya ulama ahlu sunnah itu sifatnya ketika dia terjerumus dalam kesalahan dan diingatkan oleh saudaranya, dia segera tobat. Itu tentu gak sama dengan ahlul bid'ah yang memang menyimpang. Kalau ulama ahlu sunnah ketika dia masih hidup, dia terjerumus dalam kesalahan lalu diingatkan, dia tobat. Kalau sifat ahlul bid'ah, dia diingatkan, dia malah bela diri. Dia malah membela diri, membela kesesatannya, dia tidak mau rujuk. Malah dia menuduh dengan tuduhan-tuduhan buruk kepada saudaranya. Di antara mereka ada yang mengatakan, kalian kan cuma iri masalah amplop saja. Makanya saya dikritik. Kalau mau amplop, ambil saja amplopnya, kata dia. Ada lagi yang mengatakan, iri karena apa namanya, viewernya yang lebih banyak, 1 juta viewer, atau followernya lebih banyak, atau jamaah yang hadir di kajiannya lebih banyak. Itu kan prasangka buruk. Sekarang kita bicara ilmiah, mana dalilmu dan mana salafmu yang memahami seperti itu? Sebutkan pendapat sahabat, sebutkan pendapat tabi'in yang memahami seperti yang kamu pahami. Iya. Jadi berbicara ilmiah, jangan menuduh niat-niat orang. Iya. Allah yang lebih tahu apa niat-niat kita. Wallahu alam. Apa perbedaan asma Allah dan sifat Allah? Asma Allah Azza wa Jalla adalah nama-nama Allah yang dengannya kita bisa menamakan kepada Allah dan memanggilnya dalam doa-doa kita. Sedangkan sifat-sifat Allah tidak otomatis menjadi nama Allah yang boleh kita panggil dengannya. Namun setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Itu diantara perbedaannya. Kan kita disuruh berdoa, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah hanya dia pemilik nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Inilah pentingnya kita mengenal nama-nama Allah. Kita disuruh berdoa dengannya. Di antara bentuk berdoa adalah kita panggil dia dengan nama-namanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Tapi kalau sifat Allah, jangan kita panggil begitu. Jangan kita panggil misalkan, Ya Rahmatullah, Wahai Rahmat Allah. Itu salah besar. Karena itu bukan nama Allah. Yang lebih parah lagi, kalau itu bukan nama Allah, lalu kita gunakan dalam doa. Kalau begitu kita berdoa kepada siapa? Kan itu bukan nama Allah. Ini lebih parah lagi. Kita namakan Allah dengan, misalkan orang-orang Nasrani, mereka namakan Allah dengan Bapa. Maka ketika mereka berdoa, mereka pun memanggil Allah dengan Bapa. Wahai Bapa kami. Padahal itu bukan nama Allah. Berarti sebenarnya dia tidak berdoa kepada Allah, karena bukan nama Allah yang dia seru. Sedangkan sifat Allah tidak boleh kita seru, kita panggil dalam doa kita. Namun boleh dengan cara tawassul. Misalkan, Allahumma birahmatika astagithu. Ya Allah, dengan sifat rahmatmu aku mohon pertolongan. Jadi yang dipanggil adalah Allah, Allahumma. Tapi ditambahkan tawassul dengan huruf ba, birahmatika, dengan sifat rahmatmu. Seperti itu boleh. Seperti itu dibolehkan. Iya. Itu perbedaan antara sifat dan nama Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dalam penamaan. Kita boleh namakan anak-anak kita misalkan Abdullah, Abdurrahman. Abdul Razak, Abdul Ghafur, Abdul Somad, Abdul Karim, Abdul Rahim, dan seterusnya. Itu nama-nama yang bagus untuk diberi nama kepada anak-anak kita. Tapi jangan kita namakan nama anak kita yang dimulai dengan kata Abdun, setelah itu sifat Allah. Itu salah. Seperti Abdurrahmatillah, salah besar. Harusnya Abdurrahman. Iya. Jadi nama Allah bisa digunakan untuk penamaan anak kita dengan ditambah kata Abdun di depan, sedangkan sifat Allah tidak bisa. Iya. Itu diantara perbedaannya. Kapan penggunaan asma Allah boleh digunakan untuk nama manusia? Misalnya nama Allah Al-Aziz. Atau bolehkah nama Allah digunakan untuk nama pintu dan lain-lain, seperti pintu Al-Fattah? Jemaah sekalian, kapan dibolehkan nama Allah, makhluk juga boleh menggunakannya, dan kapan terlarang? Jawabannya adalah sesuai dengan dalil. Kalau ada dalil, pada dasarnya nama-nama Allah tidak boleh kita gunakan sebagai nama kita. Yang seharusnya kita tambahkan di depan kata Abdun, sehingga kita bernama hamba Allah. Itu nama yang paling bagus. Sebagaimana kata Nabi SAW, Ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai, Abdullah dan Abdurrahman. Maka kita enggak boleh hilangkan kata Abdun itu. Pada dasarnya seperti itu. Enggak boleh kita gunakan nama Allah. Tidak boleh anak kita namakan dengan Rahman. Enggak boleh. Apalagi jelas-jelas namanya dikasih nama Allah. Makanya kalau ada anak namanya Abdullah dan Abdurrahman, panggil yang lengkap. Panggil Abdullah, jangan panggil Dul atau Dula. Jangan pula dipanggil Rahman. Itu nama Allah. Namanya Abdun, Abdurrahman, Abdul Somad. Enggak boleh dipanggil Somad. Ini termasuk nama khusus Allah. Panggil lengkap Abdul Somad. Pada dasarnya nama-nama Allah enggak boleh dinamakan atau dipanggilkan kepada manusia, kecuali dengan tambahkan kata Abdun di depan. Kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan manusia Allah sifatkan atau namakan dengan nama itu. Contohnya Rauf dan Rahim, itu nama Allah, tapi makhluk boleh disifatkan dengan itu. Sebagaimana firman Allah tentang Nabi Muhammad SAW, bil mu'minina Raufur Rahim, terhadap orang-orang beriman dia lembut dan penyayang. Begitu pula tentang Raja Mesir, istrinya disebut Imra'atul Aziz. Istrinya Al-Aziz, Raja Mesir. Itu penyebutan untuk Raja Mesir. Berarti itu bukan nama khusus bagi Allah. Tapi tentu beda dengan Allah dalam sifatnya. Mungkin sama dalam penyebutan namanya, tapi sifat yang terkandung di dalamnya tentu beda. Nabi SAW, beliau disifatkan oleh Allah dengan Rahim, penyayang. Tentu tidak sama penyayangnya beliau dan penyayangnya Allah. Iya. Jadi jangan karena sama namanya lalu kita samakan sifatnya. Tentu beda, tidak sama. Begitu pula penamaan terhadap sifat. Contohnya Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. Tentu tidak sama antara tangan Allah dan tangan makhluk. Yang sama hanyalah dari sisi bahasa saja. Dari sisi bahasa sama, tapi hakikatnya tidak mungkin sama. Bagaimana mungkin disamakan tangan Allah yang maha mulia, yang maha agung, dengan tangan kita yang rendah, yang remeh, yang hina, yang kecil? Gak mungkin disamakan. Surat Asyura ayat ke-11, Allah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Bolehkah kita menuntut ilmu dengan seorang ustaz yang manhajnya bagus, akidahnya bagus, tetapi suka mentahdir ustaz salafi? Kalau dia di majelisnya mentahdir kemudian memecah belah di antara ahlu sunnah, membuat perpecahan di antara ahlu sunnah, maka ini perlu kita nasihati terlebih dahulu. Perlu kita nasihati terlebih dahulu dan kita berhati-hati darinya. Karena menjaga persatuan itu penting. Berarti dia membuat fitnah di tengah-tengah ahlu sunnah. Iya. Tetapi kalau dia tidak sampai menjadikan ahlu sunnah berpecah belah, dan dia punya kritikan terhadap ustadz sunnah yang lain sampai pada tingkat mentahdir, maka biarkan saja itu urusan mereka. Biarkan saja urusan para ustadz. Kita para penuntut ilmu tugasnya belajar. Selama kita yakin dia ahlu sunnah, ambillah ilmunya, belajarlah kepadanya. Iya, belajarlah kepadanya. Barangkali demikian, wallahu alam. Mungkin sampai di sini pertanyaan sudah dijawab semuanya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.